بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال سيدنا محمد بن صدق من رحمه الله تعالى الثاني لن لن أيضا حرف نسب لن juga adalah menasabkan huruf yang menasabkan fi'il mudhari' yansibul fi'il mudhari' walakin linanzur lan akuma awwalan. Namun sebelumnya kita lihat dulu kalimat lan akuma awwalan, hal jumlah manfiyah atau mutsbatah, apakah ini kalimat nafi atau kalimat musbat, yakni apa kalimat positif atau negatif. Tentunya jawabannya manfiyah, manfiyah dengan la nafiyah. Saya ulangi dengan lan, lan bermakna nafi. Sanian lanakuma yakni alan. Yang pertama lan bermakna nafi. Yang kedua ia bermakna al'an. Yani lastu qa'iman al'an. Lan akuma itu yani aku sekarang sedang tidak berdiri. Au lan akuma fil mustaqbal. Atau maknanya untuk mustaqbal. Ya. Artinya nanti saya akan berdiri. Jawabannya fil mustaqbal. Lan itu jawabannya fil mustaqbal. Ya lan akuma. Oran akumu. Aslah yang benar adalah lan akuma. Karena akuma fil mudhari' mansubi lan. Idan lan sara laha salah satu umurin. Ada tiga perkara. Pertama, lan adalah huruf. Ya. Dan hurufnya itu huruf nafi yang pertama, huruf yang menasabkan fi'il mudhari yang kedua, dan huruf istiqbal. Tiga perkara ini. Padahal tiga perkara, pertama huruf nafi, kemudian huruf yang menasabkan dan huruf untuk fi'il itu sebagai mustaqbal. Qala harfu nafin di anna nafat al-fi'la, karena dia menafikan makna fi'il. Karena akuma yang tidak berdiri. Wa nasab dikatakan untuk nasab karena di anna nasabathu, dia menasabkan fi'il mudhari. Wa istiqbal li anna hawwarat mudhari' aladil hal ila mustaqbal, karena dengan adanya lan merubah mudhari yang awalnya dilhal untuk mustaqbal. Ini fil mustaqbal. Walihada taqulu fi i'rab lan, karena itu dalam i'rab lan berkata dikatakan lan adalah harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Huruf nafi jelas, huruf nasab jelas, tinggal istiqbal tadi. Dengan adanya lan mudhari tidak lagi bermakna hal tapi untuk mustaqbal. Fa idza qulta lan akuma, lan harfu nafi wa ismin wa istiqbal. Akuma fil mudhari mansub bilan wa rafa nasbihi fathah zahirah fi akhirih. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Qala Allah Ta'ala wala yanfa'ukum al-yawm idh-dhalaltum annakum fil 'adhabi mushtarikun. Yani yanfa'ukum lima dunusiba lan yanfa'ukum Jawabannya dihuli man. Ya kamu masuk iman pada yang tak aku. Itu hulilan karena maksudnya lan pada yang fa'akum, malan yang fa'akum. Wallahu ta'ala bila kursi, ya ibadi innakum lan tablugu durri. Lan tablugu bima nusibah, dengan apa dinasabkan nusibah bihad finun. Dan tablugu min afil hamsah asluha tablugun. Tablugun di afil asluha hamsah marfu dengan sebutun nun. Kemasukan lan jadi lan tablugu. Lakin lama dahul alaih lan khudibatin nun pasarat lan tablugu. Ya karena afil hamsah nasab dengan membuang hadfun nun. Idza qulta lan natakallama, lan harfun fi nasbi nasibah, natakallama fil mudhari mansub bilan wa nasbihi wa tahdhahirah wal fa'il bin musatir nujuban taqdiruhu nahnu. Sekarang masalah penting, masalah akidah. Ya kalau Syekh Al-Haras bahas ini juga di Syarah Aqidah Wasithiyah, itu tentang lan. Tadi katakan tufidu nafi. Hal lan, kalau ana salah ngomong diingetinnya. Agak ngantuk. Kalau bagi salah baca. Lan tufidu nafya daiman. Apakah ini pertanyaan? Lan memberikan faidah nafi daiman ia ala sabdi ta'bid atau tanfi nafian yumkin an yisbata, atau dia menafikan tapi tidak mu'abbad, artinya mungkin satu waktu tidak nafi lagi tapi ditetapkan. Maksudnya begitu. Mungkin ayat sebatu maksudnya mungkin yang tadi nafi jadi musbat. Artinya apakah di ta'bid atau bukan? Al-jawabu, jawabannya idza nafat la tanfi daiman. Lan itu kalau menafikan tidak menafikan terus menerus. Tidak mu'abbad, bukan ditabid. Qala wa lihada batala istidlalu ahli ta'til biqawlihi lan tarani adan tifai ru'yatillahi bil akhirah. Dengan ini, dengan kita tahu bahwasanya lan itu bukan ditabid, ya kita tahu batilnya pendalilan yang dilakukan oleh ta'til. Ya mereka berdalil dengan ayat Allah lan tarani, kata mereka menunjukkan tidak bisa dilihat terus menerus. Mereka berdalil dengan ayat ini anti ru'yatillah, untuk menafikan ru'yatullah fil akhirah. Ya karena lafadznya lan tarani. Maka jawabannya tadi bahwasanya lan itu laisat lin nafi al mu'abbad. Ini yang sering saya katakan, hatta masalah nahu penting kita belajar kepada seorang yang mustaqim, yang bagus agamanya, bagus akidahnya, manhajnya. Dari nahu masuk ke masalah akidah. Mereka Mu'tazilah ya bermain dengan bahasa untuk mengingkari ru'yatullah. Dengan lan mereka katakan, lihat ketika Musa alaihissalam minta melihat hari ini, anzur ilaik, atau berfirman lan tarani, berarti tidak bisa dilihat. Karena dikatakan lantaroni, ini ucapan Mu'tazilah, ucapan Ahtafir. Maka jawabannya bahasanya lan itu bukan lita'bid. Lan itu nafinya bukan lita'bid. Apa dalilnya? Dalilnya anallaha qala fi ahli nar, Allah berfirman tentang ahli nar, walayatamannahu asyahid walan, walan yatamannahu. Abadan. Bima qadamat aidihim. Ya, mereka kufar tidak akan berangan-angan selamanya untuk mati, ya, karena sebab perbuatan mereka. Asyahid apa? Lan yatamannahu. Mereka tidak akan berangan-angan dengan lan. Ternyata dalam ayat yang lain, qala anhum, ya, Allah berfirman tentang mereka al-nar, wa hum binar, ketika di neraka, ya maliku liyaqdi alayna rabbuk. Wa malik, yang penjaga nar, penjaga jahannam, liyaqdi, yani limitna, liyaqdi alayna, hendaknya rabbu mematikan kami. Ya, ya maliku liyaqdi alayna rabbuk. Yang katanya tadi dia sebelumnya layyatamannahu, ternyata setelah itu mereka kemudian berangan-angan bahkan minta dimatikan. Ini menunjukkan lan itu bukan tabhid. Ya. Wa ma'na liyaqdi yani liyumitna. Jama'aliku liyaqdi yani liyumitna rabbuk, minta dimatikan. Idan tamannahu wada'u bihi. Wallahu ta'ala qala wa yatamannahu. Idan data yatani ala anna lan la taqdir ta'bid. Ya, ayat yang disebutkan tadi menunjukkan bahwasanya lan itu bukan ta'bid. Kenapa? Awalnya mereka dikatakan lan yatamannahu, ya, tidak akan berangan mati. Tapi ternyata ada yang lain berangan-angan, bahkan minta dimatikan. Ya maliku liyaqdi alayna rabbuk, sehingga menunjukkan lan itu bukan ta'bid. Ya. Dari ayatan, ayat dua ayat menunjukkan bahwa salan la taqdir tadi tabi. Wadahada atas mana ini qalu Malik, ucapan Malik dan Alfiyah. Kata beliau, man ra'an nafya bilan mu'abbada wa qawluhu rdud wa siwahu fa'iduda. Kata Malik dan Alfiyah, barang siapa yang berpendapat lan itu mu'abbad, nafi dengan lan itu ma'abad, ya, nafi dengan lan itu terus menerus selamanya, waqaul hurdud, maka ucapan dia ini perlu ditolak. Wasiwahu fa'aluda, dan pendapat yang selainnya, ini yang menyatakan bahwasanya lan itu bukan litabid, fa'aluda, hendaknya dikuatkan. Ini lan harfu nafin, ya, wa nasbin wa istiqbal, dan nafi bilan itu bukan li ta'bid. Masalah akidah penting, wallahu a'lam bissawab.